Apakah orang yang menonton sulap itu dihukumi kafir walaupun orang yang menonton itu tidak percaya dengan sulapnya? Tidak ya. Tapi dia melakukan sesuatu yang haram kalau menonton, maksudnya untuk tafarruj ya, menikmati sulap tersebut dilarang. Itu kemungkaran yang mesti diingkari, bukan ditonton untuk dinikmati.